بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قنفتنا عزكم الله، kita telah menyelesaikan pembahasan beberapa hadis yang menerangkan tentang golongan atau orang-orang yang mendapatkan pahala dua kali lipat. Telah kita sebutkan cukup banyak golongan-golongan yang mendapatkan keutamaan yang tadi, dan diantaranya yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ialah al-'abdu idza nasaha li sayyidihi, seorang budak, seorang pembantu yang betul-betul menunaikan hak-hak tuannya, juga seorang pembantu atau budak yang menunaikan hak-hak Allah Tabaraka wa Taala, mendapatkan pahala dua kali lipat. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya, bab yang ke-104, hadis nomor 206. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babul 'abdi ra'in, bab al-'abdu ra'in, seorang hamba itu ialah ra'in, pengurus, pengatur, pemimpin. Masya Allah. Ini babnya. Ini bab diambil dari penggalan hadis Rasulullah SAW yang akan disebutkan nanti oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Menunjukkan ya khanabdina azakumullah. Yang pertama, bahwasanya Islam sangat memuliakan yang namanya seorang budak. Memuliakan yang namanya pembantu. Sebab di sini disebut sebagai ra'in, seseorang yang mengatur, memimpin, membina, mengurus. Di sisi yang lain, khanabdina azakumullah menunjukkan bahwasanya seorang budak itu memiliki kewajiban-kewajiban, tanggung jawab yang harus dia tunaikan terkait dengan tuannya. Maka budak itu sama dalam hal ini dengan kaum muslimin lainnya pada umumnya. Dari kalangan orang-orang merdeka, mereka punya hak dan punya kewajiban. Kewajiban mereka ialah mentaati, membantu, mengkhidmat, melayani tuan-tuan mereka, majikan-majikan mereka. Tamam, hak-haknya mereka para budak mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala dua kali lipat. Ila akhir. Ini menunjukkan sekali lagi indahnya Islam dan Islam mengatur ini semuanya dengan detail, dengan lengkap. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Isma'il ibn Abi Uwais al-Madani. Qala haddatsani Malik, Imam Malik, Malik bin Anas bin Malik, Imam Malik. An Abdullah bin Dinar, an Ibn Umar. Dari Ibn Umar, ini Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia putra Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kullukum, setiap kalian wahai kaum muslimin adalah ra'in, pengurus, pengatur, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban. An ra'iyatihi, tentang kepengurusannya, kepemimpinannya. Nah, kalimat kullukum berarti mencakup semua kaum muslimin. Baik dia itu laki-laki atau perempuan. Baik dia itu seorang pejabat ataukah non-pejabat. Baik dia itu orang yang merdeka ataukah budak. Statusnya kelas menengah ke atas atau menengah ke bawah. Semuanya yang namanya kaum muslimin wal muslimat adalah ra'in. Seorang yang mengatur, yang membina, yang mengurus. Dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban atas kepengurusan tersebut. Menunjukkan ya qanafdin a'azakumullah, tidak membedakan status dalam perkara ini. Entah dia budak atau merdeka. Semuanya dikasih tanggung jawab dan tugas sebagai seorang ra'in. Masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban atas tugasnya masing-masing. Entah kamu itu budak atau kamu bukan. Sekarang Rasulullah SAW akan memperinci orang-orang, beberapa golongan orang yang mendapatkan tugas tadi. Disebutkan karena memang mereka ini memiliki keterkaitan khusus terkait dengan orang lain. Sehingga disebutkan contohnya oleh Rasulullah SAW. Walaupun ini semua mencakup seluruh kaum muslimin wal muslimat. Belum mengatakan slide. Fal amir alladhi ala nas ra'in. Seorang amir yang memimpin umat manusia, ra'in, sebagai seorang pemimpin, pengatur, pengurus. Wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan dia pun akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ini jenis yang pertama. Insyaallah. Itu suara apa itu? Bukan. Sinyal. Ada yang bawa HP? Kalau bisa dimatikan ya. Atau ada yang rekam pakai HP? Awai hari. Baik, ini jenis yang pertama. Seorang amir yang memimpin umat manusia, dia sebagai seorang ra'in yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Yang perlu dipahami ya, ikhwan. Siapa yang dimaksud dengan amir di sini? Kalau di zaman dulu ya, kawan, zamannya Rasulullah SAW disebutkan kata-kata amir, semuanya paham. Tamam? Adapun di zaman sekarang ini disebut kata-kata amir, semuanya akan memahami dengan pemahaman benaknya masing-masing. Sehingga perlu dirinci dan diterangkan. Yang antum perlu pahami, ikhwan fillah azakumullah, yang namanya amir, itu sebuah nama. Tamam? Untuk seseorang yang memimpin kaum muslimin di wilayah mereka. Baik itu kaum muslimin seluruh dunia. Tamam? Seluruh dunia. Ataukah kaum muslimin di masing-masing wilayah atau masing-masing negara. Ini yang namanya amir. Paham ya? Ada istilah amir, ada istilah imam, ada istilah hakim, ada istilah sultan, ada istilah khalifah, ada istilah amirul mu'minin, dan semisalnya. Ini semuanya kalau antum lihat dalam sebuah hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum harus paham yang dimaksud ialah seorang penguasa yang menguasai kaum muslimin di wilayah mereka. Baik itu seluruh dunia, disebut dengan al-amirul a'zam, penguasa tunggal terbesar kaum muslimin, ataupun penguasa kaum muslimin di masing-masing negara mereka. Paham ya? Baik-baik, sebab tuh paham. Kalau jenis yang pertama tadi, penguasa muslimin seluruh dunia, ini sepakat insya Allah. Kaum muslimin semuanya sepakat, menanti-nanti menunggu-nunggu khalifah yang satu ini. Seluruh dunia, sepakat ya. Kaum muslimin sebenarnya dahulu, di zamannya Rasul sallallahu alaihi wa sallam, kemudian di zamannya Khulafaur Rasyidin, tamam, ini semuanya dipimpin oleh seorang penguasa, namanya khalifah, yang kemudian bergelar dengan Amirul Mukminin. Satu penguasanya, tunggal penguasanya, menguasai seluruh kaum muslimin di semua wilayah negara-negara yang ada. Demikian pula pada masa kekhilafan Bani Umayyah, yang dimulai dengan raja pertama mereka, sahabat yang mulia, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Juga demikian, kaum muslimin satu, penguasa yang tunggal. Begitu pula, ikhwan fillah a'azzakumullah, pada masa kekhilafan Daulah Bani Abbasiyah, di awal-awal khilafahnya mereka, kaum muslimin satu, penguasa. Baru kemudian di tengah-tengah masa pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah, kaum muslimin terkotak-kotak, terbagi-bagi, terpisah-pisah menjadi beberapa negara, beberapa wilayah, masing-masing negara punya penguasa sendiri-sendiri yang dibaiat oleh kaum muslimin sendiri-sendiri, dan itu berlangsung sampai sekarang. Ini ringkasan dari penjelasannya Al-Imam As-Sunani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Subulus Salam. Sudah paham ya? Dari mulai pertengahan Daulah Bani Abbasiyah sampai dan sebelumnya sampai zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini muttafaqun alaih, disepakati. Yang namanya amir, penguasa tunggal kaum muslimin. Lalu sekarang bagaimana dengan kondisi setelah pertengahan Daulah Bani Abbasiyah? Di mana kaum muslimin terpisah-pisah di masing-masing wilayah, di masing-masing negara, masing-masing punya penguasa, punya pemimpin. Apakah mereka dinyatakan sebagai penguasa yang sah? Al-jawab. Jawabannya, fanamtina azakumullah, ialah na'am. Ya. Penguasa kaum muslimin di masing-masing negara mereka, itu sebagai amir, sebagai penguasa yang harus ditaati, didengarkan, dibaiat oleh masing-masing kaum muslimin di negara tadi. Ini keterangannya As-Sunani rahimahullah dalam Subulus Salam. Juga keterangannya Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahab Al-Najdi rahimahullah. Juga keterangannya Al-Imam Syaukani rahimahullah ta'ala dalam buku beliau Sayyidul Jarar, dan juga yang lainnya. Sepakat ini sekarang menjadi kesepakatan para ulama masa kini. Sehingga yang dimaksudkan dengan amir, fal amir alladhi ala nasi ra'in, itu penguasa kaum muslimin untuk zaman sekarang ini, penguasa kaum muslimin di masing-masing negara mereka. Sudah paham ya? Negara Saudi penguasanya siapa? Amir, namanya siapa ya, Pak? Amir Abdullah, iya. Betul. Muslim bukan? Negara Islam atau bukan ini? Baik. Negara kaum muslimin. Dan itu paham, ciri khasnya negara kaum muslimin, mayoritas penduduknya dia muslimin, penguasanya muslim, kemudian syiar-syiar Islam itu nampak di negara itu. Maka dikatakan sebagai negara Islam, walaupun orang tidak suka menyebutnya. Indonesia. Ayo, Indonesia ini negara Islam, penguasai muslim atau bukan? Ayo, jangan ragu-ragu. Jangan bimbang. Dijawab dengan yang genah. Pak Yanto. Sampai ya, Pak. Muslim, Pak. Yakin? Alasannya apa? Presidennya muslim. Wakilnya haji. Terus? Oh, mana? Masya Allah. Di Indonesia ini yang namanya syiar agama Allah tegak ya, ikhwan. Azan berkumandang di mana-mana. Jumatan di mana-mana. Jamaah di mana-mana. Dakwah menyebar dengan keluasa. Id di mana-mana. Agata? Yang namanya syiar agama Allah nampak tidak ada sedikit pun upaya untuk menggencet mereka. Antum ibarat salat tenang kan? Hah? Enggak ada kemudian tahu-tahu pemerintah dari belakang bawa senapanya. Jangan salat. Enggak ada kan? Enggak ada. Masya Allah. Demikian pula ikhwan fillah jazakumullah, mayoritas penduduk Indonesia Raya ini muslimin. Ya Pak ya? Loh, kok ragu-ragu sih antum ini? Belajar IPS ya sih? Muslimin ya ikhwan. Berapa persen? Berapa? Loh kok 70 kok jadi turun? Allah musta'an. Dulu itu 90 sekian ya. Terakhir turun 80 sekian. Jangan 70, naikkan terus. Allah musta'an. Alat kulihal. Dari keterangan para ulama ya khanamtina azakumullah yang saya bawakan ringkas tadi itu menunjukkan untuk Indonesia Raya dinyatakan sebagai baldatun muslimah. Negeri muslimin, negeri Islam, walaupun mereka benci, walaupun mereka tidak mau menyebut demikian. Sehingga untuk orang Indonesia yang dimaksud dengan al-amir alladzi 'alan nas dalam riwayat ini ialah penguasa mereka yang muslim itu. Siapa itu? Loh, ceragu-ragu. Siapa itu? Ah, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Disingkat inisialnya SBY. Dengan wakilnya Bapak Yusuf Kalla, KL. Ya. Betul. Hah? Inisialnya apa? Oh, JK KL, Allah ya Pak. JK Yusuf Kalla, betul. Allah ya Pak. Hadah. Ini yang dimaksud. Mereka inilah yang ditaati. Mereka itulah yang didengarkan perintah-perintahnya. Tamam? Mereka inilah yang dibaiat oleh kaum muslimin. Yang diikrarkan kepemimpinannya oleh kaum muslimin. Dan itulah yang dimaksudkan dengan sekian banyak hadis yang berbicara masalah baiat, yang berbicara masalah keamiran, itu mereka. Penguasa kaum muslimin masing-masing negara, masing-masing wilayah. Maka fal amir alladzi 'ala an-nasi ra'in, seorang penguasa yang memimpin umat manusia ialah ra'in, penguasa, pengatur, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Jadi faham ya? Adapun amirul jama'at, amir-amir sebuah jama'ah pergerakan, itu bukan amir yang sah. Kalau kemudian dia menobatkan dirinya sebagai seorang amir yang dibaiat, didengarkan, ditaati, bagaimana Islam menanggapinya? Bagaimana Islam menanggapinya? Kok diam aja, wah ragu-ragu lagi. Jangan takut, tenang aja. Bagaimana Islam menanggapinya? Langsung begini kan aja. Masya Allah, sangat ini. Nah, kalau ada seorang yang kemudian menobatkan dirinya sebagai amir, amir sebuah jamaah, amir sebuah kelompok yang dibaiat, didengarkan, ditaati, siapa yang membangkang maka dia murtad, maka dia khawarij atau semisalnya, memberontak atau semisalnya, padahal sudah penguasa yang sah, penguasa kaum muslimin di negara itu, maka dalam Islam fanamtina azakumullah ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya riwayat Muslim, idza bu'i'a li khalifataini faqtulul akhira minhuma. Kalau dibaiat dua pemimpin, dibaiat dua penguasa, dua khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Nah, artinya apa? Yang kedua ini tadi dihukumi sebagai kaum pemberontak. Kalau apa namanya bisa ditangani dengan cara yang bagus, yang baik, dengan cara yang baik supaya dia taubat. Kalau nggak bisa, maka Islam memberikan dispensasi khusus untuk penguasa tunggal yang sah tadi untuk memberangus, memberantas mereka, walaupun harus dengan cara membunuh mereka. So, mereka ini kaum pemberontak. Tadi paham ya? Sehingga baiat yang dilakukan pada jamaat-jamaat yang ada, pergerakan-pergerakan dakwah yang ada, atau jamaat-jamaat Islam yang ada, bukan kepada penguasa tunggal SBY di sini, itu namanya baiat yang bid'ah, baiat yang hizbiyah, baiat yang membuat kaum muslimin terjatuh dalam upaya penggulingan kekuasaan, terjatuh dalam tindakan pemberontakan penguasa. Ini yang dijelaskan oleh para ulama ikhwan, diantaranya ala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ghafarallah dalam buku beliau Rifa'at Babul Maftuh, dan juga pula Syekh Bakar Abu Zaid tafaqahullah, dan juga pula para ulama yang lain. Sudah paham ini? Mudah ngoparai? Mudah. Paham lain? Paham. Sehingga di antara ciri khas yang sangat menonjol ya khanabtina azakumullah, menyimpangnya sebuah jamaah, menyimpangnya sebuah kelompok pergerakan, ciri khas yang paling menonjol ialah kalau kemudian dia membaiat para pengikutnya. Entah itu dikasih nama Ahdun, janji setia. Entah dikasih nama Misakut Tariq, janji Tariqat. Atau Misakut Syekh, janji kepada Kiai. Atau dikasih nama Bayat, atau dikasih nama apapun bentuknya, yang penting itu merupakan inti Bayat. Itu ciri khas jamaah yang menyimpang. Ciri khas jamaah yang memberontak penguasa. Hati-hati kalian dari jamaah yang seperti itu. Sama kaum muslimin hanya memiliki satu bayat, yaitu bayat kepada penguasa tunggal sebuah negara, sebuah wilayah, dan untuk Indonesia Raya ini diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Yusuf Kalla. Kalau besok ganti lagi, dilihat lagi, kalau misalkan dia muslim lagi, dikasihkan kepada dia lagi. Terus demikian. Selama masih muslim, penguasanya itu, maka itulah yang namanya Al-Amir. Paham insyaAllah ya? Mafhum. Di sini khonamtina azakumullah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada para penguasa sabdanya, fal amir alladhi 'alan nasi ra'in. Kalian wahai para penguasa, yang memimpin umat manusia ini ialah ra'in, pemimpin yang sesungguhnya, penguasa yang sesungguhnya, pengatur, pengurus, wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Disebutkan ikhwan oleh para ulama bahwasanya ri'ayatul imam, tugasnya seorang imam, tugasnya seorang penguasa, kepengurusan seorang penguasa itu dalam bentuk ikhwanatina azakumullah hiyatus syariah, upaya untuk mengayomi, menjaga keutuhan agama Allah ini dengan cara menegakkan hukum-hukum had di kalangan kaum muslimin, juga dengan cara al-adl fil hukum, menegakkan keadilan dalam kerah hukum-hukumnya, dan juga melaksanakan tugas-tugas mereka yang sifatnya duniawi dan ukrawiyah. Karena mengurusi keduniaan masyarakatnya, mengatur sisi keduniaannya, keamanannya, ekonominya, kesejahteraan rakyat, misalnya, juga mengurusi masalah keagamaan mereka, mengurusi masalah salat idnya, salat jamaahnya, salat jumatnya, jihadnya, hajinya, zakatnya, puasanya, dan segala macamnya, hukum-hukum had, tamam, yang ada dalam Islam, hukum potong tangan untuk mencuri, hukum rajam untuk berzina, dan segala macamnya itu, kemudian mahkamah-mahkamah dan segala macamnya, itu semua tugasnya para penguasa. Sehingga nggak semata-mata kemudian ngurus perkara keduniaan, penguasa itu betul-betul mengurusi semuanya, juga diantaranya yang mengurusi masalah keagamaan kaum muslimin. Maka diperhatikan oleh para penguasa hal-hal yang seperti ini. Tamam. Ini jenis yang pertama. Yang kedua, warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Warrajul, dan seseorang laki-laki, ra'in, sebagai penguasa, pengatur, pengurus, ala ahli baitih, untuk rumah tangga dia, orang-orang di rumahnya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, kepengurusannya. Kami ini untuk rajul, laki-laki yang sudah menikah, yang sudah punya keluarga. Laki-laki ini dikasih mandat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala rumah tangga. Laki-laki ini yang kemudian mengatur rumah tangganya, yang mengurus rumah tangganya, yang membina rumah tangganya dengan baik. Dan ini pula makna firman Allah Taala, ya ikhwan, yang disebutkan dalam sebuah ayatnya, ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, yang namanya laki-laki itu sebagai pemimpinnya kaum wanita. Paham? Sehingga dalam rumah tangga dia mengurusi nafkahnya anak istri, itu laki-laki. Dia mengatur rodanya rumah tangga, itu laki-laki. Dia mengatur ini, mengatur ini, mengatur itu, laki-laki. Perempuan sebagai pembantunya, melayani suaminya, membantu suaminya, mengkhidmat suaminya, mengurusi anak-anaknya, mengurusi rumah suaminya, mengurus suaminya sendiri, dan mengurusi rumah tangga yang ada. Ini mandatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hada huwa. Inilah rumah tangga yang ideal. Wong lanang sing dadi pemimpin. Kalau kemudian kebalik, laki-lakinya di bawah perempuannya yang mimpin, yang ngatur. Laki-lakinya kemudian gangge mawon. Ruwet. Paham ya? Mestinya yang Bapak, tolong Pak, itu loh, belum sapu ruang depan. Nggih. Oh. Bapak, itu loh Pak, jemurannya belum dijemur tuh Pak, juga belum dientas tuh Pak. Nggih. Tuh, sarapanin di Pak, suruh Pak iki Pak. Nggih, sarapan mana? Bojone ongkang-ongkang, duduk santai di kursi manis, kayak sang permaisuri raja, suaminya kayak pelayan. Ini menyalahi aturan agama ya, ikhwan. Menyalahi ayat tadi, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, juga menyalahi riwayat ini ya, ikhwan. Ar-rajulu ra'in wa huwa mas'ul 'ala ra'in 'ala ahli baitih, wa huwa mas'ul 'an ra'iyatih. Yang betul perempuan juga mas'ulah sebagai ra'iyah, sebagai seorang pemimpin, tapi dalam kepengurusan anak-anaknya, mengurusi anak-anaknya, mengurusi rumah suaminya, mengurusi menjaga harta suaminya, membersihkan rumah suaminya, itu tanggung jawabnya perempuan. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Nah, kalau kebalik, hebat urusannya ya, Pak. Nah, suaminya mau keluar rumah, mau kemana, Pak? Saya mau taklim dulu ya. Jangan taklim-taklim terus. Anakmu ini lho, urusan. Enggak jadi taklim, ngurusi anaknya. Allahul musta'an ya ikhwan. Kalau laki-lakinya kemah ada, kayak gini ya ikhwan. Ya rusak rumah tangganya. Padahal ya. Sehingga, tetap. Anda harus perhatikan baik-baik. Yang namanya ar-rijal, qawwamuna 'ala nisa. Yang namanya rajul, yang namanya laki-laki, itu ra'in ala ahli baitih, sebagai pengurus, pemimpin untuk rumah tangga dia. Suami, istrinya yang membantu sang suami, melayani suami, bersihkan anak-anaknya, sama mengurusi rumah tangga dan segala macamnya. Barakallahu. Mudeng ini ya. Dari sini khonafitina azakumullah menunjukkan bahwasanya yang namanya sebuah kepemimpinan itu mutlak dipegang sama laki-laki. Perempuan di bawah. Ini dalam urusan rumah tangga. Yang megang siapa? Laki-laki. Apalagi dalam urusan yang terkait dengan sekian banyak orang. Apalagi urusan menjadi RT, RW, Pak Lurah. Apalagi menjadi camat. Apalagi menjadi bupati, gubernur, wali kota, menteri, apalagi jadi presiden. Wedok. Kalau syariat ya itu menyalahi Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, juga menyalahi riwayat ini, ar-rajulu ra'in 'ala ahli baitih. Jangankan urusan kepemimpinan yang puncak seperti itu, urusan dalam rumah tangga wes nguri ya Pak. Laki-laki sebagai penguasanya, laki-laki sebagai pemimpinnya. Sehingga termasuk kesepakatan para ulama, kesepakatan para ulama, para fuqaha seluruhnya, mereka bersepakat seorang wanita tidak diperkenankan duduk di kursi kepemimpinan sama sekali. Apalagi kemudian menjadi seorang presiden. Hukumnya haram ya. Dalilnya yang dibawakan tadi juga dengan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ketika beliau dikasih berita, dikasih khabar bahwasanya apa namanya negara Persia dipimpin oleh putri rajanya, rajanya mati, mereka mengangkat putrinya. Maka Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, la yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Rawahu Bukhari. Sungguh tidak akan bahagia suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Ini riwayat Bukhari ya. Dan kita harus tahu kebahagiaan di sini itu mencakup kebahagiaan duniawiyah dan ukhrawiyah. Kalau semata-mata kebahagiaan duniawiyah, Inggris seger ya ikhwan. Siapa pemimpinnya? Ratu Elizabeth. Ya, bedok. Loh kan, perempuan yang memimpin. Buktinya mereka ya bahagia. Gak bahagia ya. Ajur mumur, kata orang Jawa Timur. Eh, kata ajur mumur ya. Eh, rusak sak. Sama di Inggris, semuanya ada. Latin, kecuali agama. Gak ada ya. Yang namanya pelacuran, jangan tanya. Diumumkan bebas di mana-mana, di jalan-jalan. Kalau di sini kamu mengumumkan iklan apa itu, apa namanya begitu modelnya sudah luar biasa ngerinya. Di sana mengumumkan pelacur pakai pelang gede begitu, nggak pakai satu helai kain pun, lengkap dengan nomor teleponnya, siap datang terserah Anda. Ceritanya yang pernah ke sana. Saya pernah ke sana. Alhamdulillah ya. Nah, yang namanya perjudian di mana-mana. Bandar-bandar judi. Semuanya pakai judi. Pertandingan bola itu pakai judi. Saya enggak percaya. Apa namanya? Apa judinya? Tinju itu judi. NBA apa basket itu judi. Terlanda, semuanya judi. Perzinahan apalagi. Mau-mauan apalagi. Semuanya rusak. Iladin. Agama enggak ada. Apa itu yang kamu ingin kebahagiaan? Lah, yang dimaukan kebahagiaan duniawiyah juga kebahagiaan ukhrawiyah. Itu yang paling penting. Saya dipahami? Saya dipahami. Nah. Hadahu. Ini juga sebagai nasihat untuk mereka-mereka yang sudah menjadi bapak rumah tangga. Ya. Antum-antum yang sudah jadi atau yang mau jadi, perhatikan sabdanya Rasul ini. Warrajulu ra'in ala ahli baitih wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seseorang laki-laki itu sebagai penanggung jawab atas keluarganya dan dia diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dengan cara Anda mensiasati urusan rumah tangga, membina mereka, mentarbiyah mereka, memberikan hak-hak mereka, menafkahi mereka. Wah. Demikian pula seorang istri juga ra'iyatun ala baiti zaujiha. Suara perempuan juga demikian menanggung jawab untuk mengurusi rumah tangga, rumahnya, suaminya, dan juga anak-anaknya. Dengan cara mengatur rumah, mengurus anak-anak, melayani sang suami, membantu sang suami dalam semua perkara tadi, memberikan haknya sang suami, haknya anak. Wah. Kalau rumah tangga itu demikian ya, kawan, sang suami menunaikan tanggung jawab dia, kewajiban dia, sebagai seorang kepala rumah tangga, seorang istri juga demikian melaksanakan tanggung jawab dia sebagai ibu rumah tangga, insyaallah taala akan menjadi rumah tangga yang penuh dengan mawaddah warahmah sebagaimana disebutkan dalam ayat tentang masalah pernikahan. Wa 'abdur rajuli ra'in 'ala mali sayyidihi. Wa 'abdur rajul. Dan budaknya seseorang disebutkan dalam lafaz yang lainnya khadim. Khadim itu pelayan pembantunya seorang ya. Ra'in dia menjadi penanggung jawab ala mali sayyidihi untuk mengurusi harta majikannya. Wa huwa mas'ulun anhu dan dia pun juga akan dimintai pertanggungjawaban atas itu semuanya. Ini budaya. Tanggung jawabnya budak itu mengurusi, menjaga dengan baik harta benda milik tuannya, juga anak-anak sang tuan, menunaikan hak-haknya majikan dan anak-anak majikan, melayani mereka semuanya dengan baik, tamam, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Masya Allah. Ala kullukum ra'in. ketahuilah masing-masing kalian seorang penanggung jawab, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan masing-masing kalian dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, sehingga tiap orang ikhwan, apapun statusnya, dengan kapasitas dia masing-masing, dengan kondisinya dia masing-masing, dia sebagai seorang penguasa, seorang pengatur, seorang pemimpin, seorang pembina, seorang pengurus, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, seorang da'i ilallah, seorang ustaz, seorang kiai, seorang juru dakwah, seorang mubalig, juga ra'in, tamam, ra'in, dia sebagai seorang pengurus, sebagai seorang pembina, untuk madu'unya, kaum muslimin, dia pun juga demikian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Tugasnya seorang da'i ialah memberikan bimbingan-bimbingan yang baik, yang benar, yang lurus, yang sahih, yang hak, yang benar kepada kaum muslimin seluruhnya, mengarahkan mereka pada jalan yang benar, shiratal mustaqim, dengan bimbingan kitabullah, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, dan difahami dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tua tabi'in, dan juga para imam besar pada masanya, dan tidak diperkenankan untuk membimbing mereka ke jalan yang sesat, atau membimbing mereka dengan cara-cara yang fatil, atau dengan fatwa-fatwa yang menyimpang, atau dengan keterangan-keterangan yang tidak benar, tidak boleh. Dan masing-masingnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia sampaikan nanti. Tamam? Mungkin di saat kamu menyampaikan itu, enggak ada yang tahu kalau yang kamu sampaikan itu perkara yang batil. Kamu sampaikan, Allah Maha tahu. Nanti dia akan dituntut, diusut kebatilan yang kamu sampaikan tadi. Dan justru karena tinasakumullah juru dakwah, ini lebih berat urusannya, ikhwan. Kenapa? Karena mencakup sekian banyak orang, menyangkut akidah sekian banyak orang, menyangkut tauhid sekian banyak orang, intinya menyangkut agama semua orang. Kalau dia salah menyampaikan agama ini, sesat itu orang tadi, maka dia dosa dan akan menanggung semua dosa-dosa pengikutnya sampai yaumul kiamah. Tapi kalau dia benar cara penyampaiannya, benar apa yang dia sampaikan, sesuai dengan al-haq, sesuai dengan bimbingan kitab sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, maka dia mendapatkan pahala, dan juga mendapatkan pahala dari semua orang yang mengikutinya sampai yaumul kiamah. Demikian pula yang lain-lainnya. Paham ya? Masing-masing punya tanggung jawab yang harus dia tunaikan dengan sebaik-baiknya, masing-masing dengan kemampuannya, masing-masing dengan statusnya dan kapasitasnya. Barakallahu fiik. Dan yang diinginkan di sini khonam tina azabullah dari bab yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari ialah pada pembahasan seorang budak, wa 'abdur rajuli ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Seorang budak, seorang pembantu, juga sebagai pengurus, pembina, pengatur harta tuannya, dia pun juga demikian diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Budak pun dikasih tanggung jawab. Menunjukkan budak pun juga punya kewajiban, punya tanggung jawab yang sama dengan penguasa tadi, sama dengan laki-laki dalam keluarganya tadi, sama dengan perempuan dalam rumah sang suami tadi, sama dengan yang lainnya. Nggak ada bedanya ya, Pak. Tamam, sehingga budak-budak pun juga harus demikian, harus perhatian dengan tanggung jawab mereka masing-masing, dengan kewajiban mereka masing-masing. Di samping pula mereka juga dikasih hak yang harus ditunaikan oleh kaum muslimin, oleh majikan-majikan mereka untuk budak-budak tersebut. Sehingga masing-masing ada kewajiban, ada haknya. Barakallahu fiik. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ahmad ibn Isa. Ahmad ibn Isa al-Yarbu'i. Ahmad ibn Isa bin Yunus sehingga saya al-Yarbu'i. Qala haddatsana Abdullah ibn Wahb al-Misri, orang Mesir. Qala akhbarani Makhramah ibn Bukair an Abi. Itu Bukair nama bapaknya, Bukair. An Abdullah ibn Sa'd maula Aisyah. Dari Abdullah bin Sa'ad maula Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, Abdullah bin Sa'ad ini ikhwan la yu'raf, tidak diketahui siapa dia. Tidak punya guru, juga tidak punya murid kecuali dalam hadis ini saja. Guru dia cuma satu, Abu Hurairah, murid dia cuma satu juga yang namanya Bukair. maka dia dikatakan sebagai rawi yang la yu'raf, enggak diketahui siapa dia. Majhul, orang yang enggak dikenal. Maka apa namanya asar ini, ikhwan, dhaif, lemah dikarenakan kemajhulan rawi yang bernama Abdullah bin Sa'ad. Enggak diketahui siapa dia. Qala, dia berkata, sami'tu Abu Hurairah yaqul, saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, al-'abdu idza ata'a sayyidahu, seorang budak bila dia mentaati majikannya, faqad ata'a Allah, maka sungguh dia telah mentaati Allah azza wa jalla. Fa idza 'asa sayyidahu, namun bila dia bermaksiat durhaka kepada majikannya, membangkang majikannya, faqad 'asa Allah azza wa jalla, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Hadis ini asalnya dhaif, namun secara makna ikhwan fillah jazakumullah sahih. Secara makna ya sahih. Sebab ketaatan seorang hamba, ketaatan seorang budak kepada majikannya itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hakikatnya ikhwan, seorang budak yang mentaati tuannya, pada hakikatnya dia mentaati Allah tabaraka wa taala. Demikian pula seorang budak yang bermaksiat kepada majikannya, pada hakikatnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kemaksiatannya, di antara bentuk pembangkangan seorang budak kepada majikannya, misalkan dia minggat, namanya al-'abdul 'atiq, budak yang minggat. Nah, tahu-tahu pergi dari rumah majikannya. Nah, minggat. Atau kha'in, budak-budak yang pengkhianat, mengkhianati kepercayaan apa namanya? Tuannya. Misalkan ngutil harta tuannya, majikannya, maling. Nah, atau misalnya, atau kemudian dia melalaikan hak-hak majikan dia. Ini termasuk pembangkangan kepada majikan. Ingat, itu semua yang termasuk pembangkangan kepada Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Maka nasihat untuk mereka-mereka yang menjadi para karyawan, menjadi para pegawai, para pembantu-pembantu, perhatikan masalah ini. Sebab tidak hanya berlaku untuk para budak, tapi juga berlaku untuk para pembantu, para karyawan, dan para pegawai yang memiliki bos, yang punya majikan. Kalau kamu mentaati bos kamu tadi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, majur dapat pahala. Kalau kamu bermaksiat kepada-Nya dalam perkara-perkara yang baik, maka kamu termasuk orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Masyaallah. Ketiduran ketika khatib Jumat sedang berkhutbah, apakah membatalkan wudu? Tak pikir apa. Pertanyaannya enggak usah panjang-panjang begini, ikhwan. Apakah tidur itu termasuk pembatal wudu gitu. Kalau ini itu namanya memberitakan kondisi kamu tadi. Maunya kamu tadi saya ketiduran, Ustaz. Nah, apakah batal wudu saya? Ketok, Ustaz. Malang, Ustaz. Untuk tidurnya Anda ketika khatib sedang berkhutbah, kalau khatibnya masyaallah, khatib sunnah, maka Anda jatuh dalam tindakan yang makruh. Paham ya? Makruh ya, ikhwan. Mudah-mudahan dapat pahala Jumat. Apakah batal wudunya? Terkait dengan permasalahan, apakah tidur itu membatalkan wudu atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Tamam yang disebutkan sama Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, sayang-sayang ikhwan, dalam Ta'amul Minnah, harus Anda membedakan antara ngantuk dengan tidur. Paham ya? Kalau ngantuk, tidak batal wudunya. Tapi kalau betul-betul telah tidur, bil makna, dengan makna tidur yang sesungguhnya, maka batal. Anda faham ini? Hah? Ngantuk itu ya, ya mungkin kayak kamu tadi itu lah. Ngantuk, saking ngantuk juga gini. Mulai begini, dengar kau sebentar apa namanya. Khatibnya ngantuk lagi. Alhamdulillah. Sampai dagumu ini tempel ke dada mungkin. Iya kan. Ada ngantuk ya, Pak? itu tidak batal wudhu. Tapi kalau kamu tidur, betul-betul tidur dengan makna tidur yang sesungguhnya, maka dia batal wudhu. Paham ya? Allah ya. Apakah diperbolehkan suami meringankan tugas istri? Membagi tugas rumah antara suami istri. Contoh, jika istri mencuci, suami membantu menyapu rumah. Dengan tujuan agar istri tidak terlalu capek, sehingga dia tetap bisa konsentrasi dalam belajar dan menuntut ilmunya. Jazakallahu khairan. Itu yang dinasihatkan ya, ikhwan. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan antum pahami ketika saya menerangkan laki-laki jadi pemimpin, ngatur gini, kamu kayak ditakau ya, enggak. Nah kamu dan kamu ongkang-ongkang di kursi aja, yo sapu. Masak. Ini loh masih kata belum dipel, anakmu belum mandi, itu ada yang ngompol, iya deh. Ya remo, kerempuan tadi ya, ikhwan. Bukan itu dimaksud. Maksudnya kamu sebagai pengaturnya. Tetapi untuk urusan pekerjaan rumah tangga, bareng-bareng. Rasul membantu istrinya, ikhwan. Beliau jahit sendiri, sandalnya rusak dijahit sendiri, bajunya robek dijahit sendiri, membuka jendela sendiri, mandi sendiri. Itu semuanya dikerjakan oleh beliau sendiri. Jadi pahami? Tetap. Dan ini termasuk Masya Allah upaya untuk membina rumah tangga yang harmonis. Nah, sang istri kita akan sangat tenang sekali kalau sang suami itu membantu dia. Masya Allah. Tenang sekali itu. Ini nyuci, itu nyapu. Nah, istrinya masak, nyiapkan sarapan, kamu mandikan anak. Ayo, Masya Allah. Barakallah. Teruskan. Kami diundang menghadiri walimahan. Yang jadi masalah, setiap ada walimahan, pasti yang dibaca surat Yasin, tahlil, dan lain-lain. Karena tetangganya dekat rumah, maka kami datang dan tidak ikut membaca seperti mereka. Apakah boleh kami menghadiri acara seperti itu? Al-jawab termasuk udzur syar'iyyah, ikhwan. Antum enggak hadir pada acara itu. Sebab padanya ada unsur kebid'ahan. Membaca yasinan, tahlilan, dan semisal yang enggak dicontohkan oleh Rasul SAW pada acara seperti itu. Namun, antum mengupayakan bisa mensiasati cara bermasyarakat yang bagus dengan mereka. Kalau ada datang langsung di tengah-tengah mereka, di acara mereka baca Yasin seperti itu, dikhawatirkan mereka akan menilai antum sepaham dengan mereka, sama dengan mereka. Caranya, antum jangan datang pas moco Yasinnya itu. Moco Yasin jangan datang. Tahlil, biarkan aja. Hadrahan, biarkan aja. Selesai acara semuanya, datang. Biasanya pas acara bagi-bagi, berkat. Pas acara makannya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Atau antum datang sebelumnya atau setelah acara tadi. Yang penting antum tampakkan kepada masyarakat, antum juga bisa upaya untuk unggah-ungguh dengan masyarakat tadi. Bergaul dengan masyarakat bisa. Tapi antum tidak suka dengan acara-acara yang melanggar syariat tersebut. Sehingga dia bisa memilah kondisi antum. Ini kalau acara tahlil, tidak datang. Acara Yasin, datang. Selesai, datang. Berarti yang dicari walimahannya tadi. Bukan tahlilnya, bukan yasinannya. Barakallahu fiik. Bagaimana Ustaz jika seorang suami tidak mau diajak taklim. Kemudian dia mengambil alih kewajiban istrinya memasak, nyuci, dan lain-lain. Allahu Akbar. Hal ini dia lakukan untuk mengganti ketika istrinya taklim. Allahu musta'an ya akhi. Ini laki-laki ini, ya apa ya? Ya, sabarlah untuk nasihati dia supaya bisa taklim. Subhanallah. Ya, paling tidak, enggak menghalangi perempuan tadi itu taklim. Tapi upayakan nasihat terus, supaya dia bisa taklim, pentingnya taklim, dan segala macamnya. Allahu musta'an. Ayo, taklim yang mendapatkan ilmu aja, enggak gelem. Nyuci-nyuci mau. Allahu musta'an. Belum dapat hidayah, doakan supaya mendapatkan hidayah atau taufik min Allah. Hampir setiap bank, terutama bank-bank konvensional, melakukan praktek ribawi. Sebagian teman saya mengatakan bahwa raja-raja Arab atau negara-negara di Jazirah Arab atau sekitarnya memakan hasil riba. dikarenakan negara tersebut sebagian uangnya ditaruh atau ditransaksikan lewat bank-bank konvensional. Lalu bukankah di sana banyak ahli ilmi, para ulama, dan apakah mereka tidak menasihati? Nasihati ya Pak, sudah dinasihati. Apakah mereka mengeluarkan sikapnya fatwa, fatwa yang jelas dan tegas, khususnya fatwa lajnah daimah dipimpin oleh kibar ulama, atau fatwa-fatwa ketika mereka muhadharah, ketika ta'lim atau semisalnya. Tetap ya. Sehingga di sini, kalaupun terjadi pada raja tersebut, al-ithmu 'alaihi, dosanya dia yang menanggung, bukan masyarakatnya. Barakallahu fiik. Paham ya? Dan itu enggak mengurangi keutamanya para ulama. Yang salah bukan ulamanya, yang salah adalah raja tersebut. Kalau betul demikian. Barakallahu fiik. Tua-tua pertanyaan. Ada yang berpendapat wanita juga dapat terjun dalam politik, memiliki jabatan untuk menasihati pemimpin. Dengan berdalil wanita adalah tiang negara. Tuh. Bagaimana pendapat ini? Dalilnya ini hadisnya siapa? Riwayatnya siapa? Gitu loh. Sahih apa enggak sahih? Nah kalau hadisnya maudhu, palsu, la aslalahu, enggak ada asal muasalnya sama sekali, ya jangan kamu jadikan sebagai fondasi untuk membangun pendapat yang seperti ini. Kondisi dari seperti ini. An-nisa'u qawwam apa an-nisa'u amud apa gimana bahasa Arabnya? Amudul filal. Dari mana ya? Sangat jelas-jelas bertentangan dengan ayat tadi. Hadis yang kita baca dan hadis yang saya sebutkan yang ketiga riwayat Bukhari dalam Sahih. Kenapa kok kamu begini-begini? Kemudian menasihati pemimpin itu perempuan. Kalau kemudian dia keluar duduk di parlemen, apa kemudian pakai hijab gitu? Pakai hijab rapot begitu, hijab perempuan parlemen gitu. Duduk di parlemen kamu dicemooh sama yang lainnya. Tahu-tahu duduk belum. Ada ninja. Belum kamu nasihati, sudah dicemooh kamu. Wah kamunya duduknya di kalangan laki-laki yang bukan mahramnya kamu. Allahu musta'an. Dari mana dalilnya? La haula wala quwata illa billah. Ada yang mengatakan lebih baik kita jangan tahu dulu. Karena kalau tahu ilmunya tapi enggak diamalkan berdosa. Bagaimana astagfirullah. Bagaimana menasihati orang ini, Ikhwan? Ini orang Ikhwan Allah musta'an. Berarti dia senang jadi orang goblok gitu. Senang jadi orang yang enggak ngerti gitu loh. Sudah salah ya. Terus kamu taruh di mana sekian banyak dalil ayat wa hadis yang menganjurkan mewajibkan orang cari ilmu? Ya kan? Kamu taruh di mana itu? Taruh di mana itu? Allahu musta'an. Jelas keliru. Sekian banyak adillah yang menunjukkan keutamaan, anjuran, kewajiban untuk menimba ilmu agama. Urusan mengamalkan setelah itu nanti. Itu ditekankan supaya dia mengamalkan ilmunya. Jangan kemudian sekedar tahu saja. Barakallahu fiik. Bukan kemudian berarti menghalangi orang untuk mengetahui betul ilmu. Jika belajarlah kamu dan kemudian dinasihatkan, amalkan ilmu kamu semampu kamu. Jika ada pemimpin seorang wanita yang memimpin suatu bangsa, provinsi, kecamatan atau yang lain, wajib ditaati atau bagaimana? Al-jawab, kalau dia muslimah, paham ya? Kalau dia perempuan yang muslimah, maka posisi dia itu sama dengan penguasa yang zalim. Walaupun dia itu muslimah yang taat beragama. Muslimah solihah. Ahli ibadah, ahli ini. Jadi pemimpin negara itu termasuk asiyah. Perempuan yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sikap kita sama dengan sikapi penguasa yang zalim. Selama dia muslim, dengarkan dan taati dalam rangka mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini fatwanya Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa rahmah. Barakallahu fiik. Kalau seandainya terjadi. Gitu ya. Mudah-mudahan jangan terjadi. Insya Allah. Pertanyaannya 4 masalah kias. Kias itu panjang pembahasannya, ikhwan. Ini perlu daurah khusus masalah kias. Sekarang dijawab ya, daurah. Itu pembahasan usul fiqh yang paling panjang itu pembahasan masalah kias. Ringkasnya, kias itu sama dengan bangkai. Diperlukan ketika kondisi darurat saja. Kias itu ada kias yang sahih, ada kias yang fasid, yang rusak. Kias yang sahih adalah kias yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kias yang rusak ialah kias yang bertentangan dengan Alkitab Usul. Barakallahu fiik. Masya Allah. Wah, bahaya. Bagaimana hukum bagi seseorang suami yang suka melanggar hak-hak istri? Semena-mena. Bagaimana pula hukum bagi seorang suami yang kurang mentaati din agama? Apakah ada ketaatan bagi istri? Contoh, suami enggak mau sholat Jumat, enggak mau sholat jamaah. Masya Allah. Untuk sang istri, tetap dia punya kewajiban untuk mentaati sang suami dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Di saat yang bersamaan, kalau demikian kondisi sang suaminya, dia juga punya tanggung jawab untuk menasihati suaminya. Memberikan bimbingan, nasihat kepada sang suaminya. Sehingga kondisi sang suami yang fasik atau yang maksiat tersebut, bukan kemudian Anda punya hak untuk semena-mena pula kepada sang suami. Bukan kemudian Anda, wahai wanita, kemudian punya hak atau dikasih izin untuk kemudian enggak mentaati sang suami. Tidak. Tetap, kewajiban kamu tetap dalam perkara yang ma'ruf. Dan yang ini kamu selesaikan dengan cara yang baik. Bagaimana caranya Anda menasihati sang suami yang kurang perhatian dalam keradin. Dan juga yang suka melanggar hak-haknya istri. Barakallahu fiik. Kalau ada sekelompok orang bilang bahwa katanya pemilu itu haram. Lah kok ketika terpilih pemimpin yang dipilih lewat sistem pemilu itu kan bai'at. Bagaimana nasihati kalau itu seperti usaha? Nah, indar pertanyaannya. Baik, memang kita katakan yang namanya pemilu itu sistem pemilihan penguasa dengan pemilu dengan asas demokrasi itu haram. Dengan kesepakatan para ulama. Terus bagaimana kalau kemudian ada seorang penguasa yang terpilih diangkat sebagai penguasa sebuah negara dengan pemilu itu? Apakah ditaati? Al-jawab, iya. Kalau sudah dipilih dengan sah dan kita tidak ikut campur dalam masalah pemilihannya. Diangkat oleh mereka sebagai seorang penguasa yang sah, maka kita taati, kita dengarkan, dan kita ikrarkan baiat dia sebagai penguasa yang sah dengan kesepakatan para ulama. Tamam, dalilnya yang kami azakumullah ialah kesepakatan para ulama tentang apabila seseorang itu berhasil melakukan pemberontakan fisik, kudeta militer untuk penguasa yang sebelumnya. Penguasa yang baru wajib didengarkan dan ditaati, dibaiat dengan kesepakatan para ulama. Jadi paham ya? Anda tahu sendiri, yang namanya memberontak penguasa hukumnya apa? Hukumnya haram. Yang namanya angkat senjata, memberontak dengan kudeta fisik dan semisalnya, hukumnya haram ya Pak. Tapi kalau ada yang berani dan berhasil, walaupun haram, dan dianggap sebagai penguasa yang sah setelah itu, maka dia pun didengarkan dan ditaati kalau dia muslim. Ya, paham ya? Demikian pula yang seperti ini ya Pak. Juga demikian pula dengan sistem-sistem, cara-cara pengangkatan penguasa yang tidak syar'i. Kalau sudah sah, dianggap sebagai seorang penguasa, didengarkan dan ditaati, dan dibaiat, itu dengan kesepakatan para ulama, dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam buku beliau, Fathul Bari. Barakallah. Dalam keadaan penggulingan kekuasaan dengan fisik, dengan senjata itu lebih parah. Iya, apa enggak? Lebih parahnya dari sisi kerusakan fisiknya. Pemilu, kebid'ahan, yang ini tindakan dosa, sisi dosanya lebih berat pemilu, sisi kerusakan fisiknya lebih berat yang namanya pertumpahan darah. Mau nggak mau dia harus membunuh sekian banyak orang, membunuh sekian banyak prajurit, membunuh penguasa tadi, gila, kondisi yang sangat mencekam, lebih mencekam daripada kondisi pemilu tadi. Itu pun tetap didengarkan dan ditaati oleh kaum muslimin. Kalau sekelompok orang tersebut mengatakan bahwa pemilu adalah bentuk baiat setiap muslim terhadap memilih seorang pemimpin, bagaimana itu? Ya bukan bentuk baiat. Baiat itu ialah bentuk ikrar kita yang disampaikan setelah dia itu sah sebagai seorang penguasa. Kalau yang namanya pemilu ini belum sah, milih mana yang menang baru diangkat. Begitu, itu pemilu. Ya bukan bayat di akhir. Masa kamu bayat kepada siapa ya calon yang ada? Hah? Atau kamu bayat kepada orang tadi yang belum tentu menang? Bagaimana? Allahumma musta'an. Ini kesalahpahaman terhadap makna bayat. Barakallahu fiik. Dengan begitu banyaknya umat Islam di Indonesia, bagaimana kita bisa memilih atau musyawarah dengan begitu banyak umat dan bagaimana kita membaiatnya? Apakah satu persatu harus bertemu dengan sang pemimpin untuk membaiatnya? Al-Jawab, tidak perlu. Kalau misalkan mereka meminta demikian, ya. Kalau mereka minta, ya. Satu persatu, baiat. Dengan tangan untuk laki-laki, atau dengan ucapan, atau via telepon, atau risalah surat, atau SMS. Misalnya, perempuan dengan ucapan saja. Tamam. Kalau mereka tidak meminta, cukup dengan Anda mengikrarkan dalam hati Anda, meyakini dalam hati Anda, dia sebagai seorang penguasa yang sah di negeri kamu tadi. Itu bentuk ikrar baiat kamu kepada sang penguasa. Barakallahu fiik. Kalian dulu dikerjakan ya, ikhwan. Itu satu persatu. Orang-orang Madinah itu satu persatu. Baik kepada Bakar Siddiq. Itu sudah meluas, maka cukup dengan Anda mengikrarkan dia sebagai seorang penguasa. Barakallahu fiikum. Al-muhim intinya ya ikhwan, Anda harus yakin dan Anda harus tahu, dakwah yang dilancarkan melalui parlemen tidak akan berhasil sama sekali. Kenapa? Dikarenakan caranya sudah keliru, menempuh jalur-jalur yang keliru, semuanya dikitari oleh perkara-perkara yang salah, kadang susah besar, kadang kebid'ahan, bahkan kadang kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya atau para imam-imam yang lainnya. Buktinya aja. Orang-orang yang sekarang ini gemar-gemor sana kemari, ya Allah, sudah duduk di kursi empuk. Sudah itu. Enggak tahu tinggal berapa tahun lagi masa jabatannya itu. Hah? Sudah. Kamu lihat sekarang hasilnya apa? Apa kemudian ada perombakan besar Indonesia menjadi negara Islam dengan kekhilafahan Islamnya yang diharapkan? Kombal. Mana ya, Ki? Tetap pemilu dengan pemilunya, demokrasi dengan demokrasinya. Kamu ikut-ikutan kejemplung dalam demokrasi dan pemilu tadi. Anda malah menggait partai yang dipimpin oleh perempuan tadi yang notabene banyak yang kufar. Iya, Pak, iya. Nah, itu. Nggak ada wujudnya. Terus mau nunggu kapan? Nunggu kemudian geser kursinya gitu. Dipindah, jangan kursi yang itu, nggak pas. Kursi yang satunya lagi. Coba aja, lihatin. Nggak usah lama-lama. Jabatan 5 tahun. Belum. Ada hasilnya apa tidak? Itu disaksikan oleh sepasang mata kaum muslimin seluruh Indonesia. Nyatanya, nggak ada. Tidak ada hasilnya. Maaf, saya pernah dialog ketika di Kalimantan dengan seorang yang modelnya begini nih. Wah, semangat sekali. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Waja'alna lil muttaqina imama. Semuanya bekas itu terus. Suwi-suwi masa. Saiki bosmu kuwi slonggo nak kono. Sudah duduk di sana. Saya mau nunggu sampai akhir masa jabatannya. Ada hasilnya apa ndak? Nek ana hasilnya tak SMS kon. Tak SMS iki nanti. Saya kepengin tahu buktinya. Buktikan. Antum sudah duduk di sana. bukan jabatan yang bawah itu ya ikhwan. Sudah tinggi jabatannya itu. Ya apa ya? Bukan jabatan camat loh ini. Bukan. Tapi tidak ada hasilnya sama sekali. Tidak ada ikhwan. Umat tidak dipimpin dengan ilmu syar'i yang benar. Umat tidak dipimpin dengan akidah yang sahih. Umat tidak dipimpin dengan tauhid yang benar. Dengan ibadah yang bagus. Justru mereka ini yang kemudian apa namanya mencemooh, kemudian membuat remeh atau bahkan meremehkan jika yang banyak amal-amal ibadah yang itu merupakan sunnahnya Rasulullah SAW. Masalah jenggot, mereka remehkan laki-laki jenggot itu apa namanya menghalangi harakat dakwah. Ya. Sunnahnya Rasul ini enggak kamu kerjakan, bagaimana mungkin kamu mengerjakan dan ingin mewujudkan khilafah Islamiyah? Baru ini aja enggak, apalagi khilafah Islamiyah. Jangan mimpi. Masalah pakaian juga demikian. Baru benar-benar zahir. Sudah sekian banyak tingkahnya. Enggak mau mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW. Baru perkara seperti itu kamu enggak bisa mengamalkan. Lalu bagaimana dengan kalian besar lagi yang namanya khilafah Islamiyah? Jangan jadi pendongeng ala Pinocchio itu ya. Allah musta'an. Sehingga itu akan terwujud kalau kamu betul-betul menegakkan khilafah Islamiyah di hati kamu. Itu ucapan tokoh kamu sendiri. Aqimu daulatal Islam fi qulubikum tuqam fi ardikum. Ya apa ya? Ucapannya kamu sendiri. Tegakkan daulat Islamiyah di hati-hati kamu. Akan ditegakkan di muka bumi ini. Yakni hati kamu itu bereskan dulu akidahnya kamu, tauhidnya kamu, ibadahnya kamu, amalannya kamu, sunnahnya Rasul. Kamu tegakkan semuanya itu. Kerjakan semuanya itu. Semuanya menjalankan sunnahnya Rasul. Gak usah capek-capek ente ikut kampanye. Langsung serius berubah menjadi negara Islam dengan baik. Contohnya, ketika Rasul SAW di Madinah. Ini kaum muslim di Mekah digembleng dengan akidah yang benar. Tauhid yang benar. Semuanya berakidah tauhid yang benar. Pindah ke Madinah. Langsung. Gak usah kemudian kampanye. Kemudian pemilu atau enggak pakai langsung seret negara Islam di kota Madinah menakutkan Persia, menakutkan Romawi, bahkan menggulingkan Persia, menggulingkan Romawi. Apa kamu bisa? Apa dia? Enggak bisa. Dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi dengan tauhid, tauhid, tauhid penguasa yang ada kasih tauhid terus, akidah, akidah terus sampai kuat, kuat, kuat semua masyarakatnya ahlu tauhid, ahlu akidah, ahli ibadah, ahli sunnah. Enggak selama-lama seret jadi Mamlakah Arabia Saudi. Sekarang nyatanya sampai sekarang 300 tahun yang lebih lamanya itu. Kamu rasakan bagaimana barokah dakwah tauhid dengan negara Islam satu-satunya yang paling zen di Indonesia, ini, di dunia ini. Gak butuh waktu lama, bentar terjadi. Gak perlu kemudian ada kampanye-kampanye segala, gak perlu langsung jadi gitu. Itu kalau kamu dakwahnya dari mulai tauhid tadi. Nah kalau kemudian tauhidnya bobrok, akidahnya rusak, ibadahnya ngawur, sunnahnya dilecehkan, kepingin ngadek. Ya ambrol ya ikhwah. Barakallahu fikum. Afwan kalau bahasanya cukup keras. Dikarenakan memang pemikiran orang-orang kayak gini ikhwah memang pemikiran orangnya baru turun dari negeri kayangan. Ketut kacanya masih di atas awal begitu, enggak ngerti dunia di bumi ini, tahu-tahu muncul punya ide begitu. Kita katakan itu ide kamu di kayangan sana ya, akhi. Dalam mimpi kamu tadi. Ini bumi, bukan kayangan di kaca tadi. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfiruna insyaallah subhanaka bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.